وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan menyelami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa besar yang diyakini oleh orang-orang beriman, bahkan sebagian orang-orang kufar pun, apalagi orang ahli kitab Yahudi Nasrani pun mengimani tentang akan datangnya huruf hari besar ini, yaitu hari kiamat. Banyak sekali versi pendapat manusia tentang akan datangnya peristiwa hari kiamat ini. Bahkan sebagian telah memprediksikan akan terjadinya huru-hara besar ini pada bilangan tahun tertentu, bulan tertentu, dan beragam versi manusia menceritakan tentang hari kiamat ini. Tapi kaum muslimin, mereka menerima berita tentang hari kiamat ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam kitabnya yang mulia, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, surat Qiyamah, surat Makkiyah: La uqasimu biyawm al-qiyamah, benar-benar aku bersumpah demi hari kiamat. La maka kelak Allah SWT akan perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala. Jika nafikh fi as-sur fa sa'iqa man fi as-samawati man fi al-ard, maka ketika ditiupkan sangkakala, binasalah seluruh yang di langit maupun di bumi kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma nafikh fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka semua kembali hidup dalam kehidupan yang bukan kehidupan dunia ini. Itulah dia kehidupan mahsyar, kehidupan hari akhirat. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku benar-benar bersumpah demi hari kiamat dengan peristiwa huru-hara ini yang menggoncang, yang menghancurkan seluruh alam. Nanti akan dijelaskan Allah sebagian daripada peristiwa tersebut. Kemudian Allah SWT berfirman, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah," dan aku benar-benar bersumpah demi jiwa yang terus-menerus mencela. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah, "Jami'un nufusil khayyirah wal fajr." Setiap jiwa, baik dia jiwa yang baik maupun dia jiwa yang keji, mencela dirinya. Karena kelak setiap orang ketika meninggal, akan mencela dirinya dengan apa-apa yang dia lakukan di dunia. Kalaulah orang kafir, dia akan mencela terhadap dirinya. Kenapa harus kafir? Orang munafik mencela kemunafikannya, menyesal yang tiada guna. Ahlul maksiat menyesal dengan kemaksiatannya, semuanya menyesal. Jikalah dia roh seorang mukmin, jiwa seorang mukmin pun menyesal. Kenapa tidak memperbanyak amal? Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullah ta'ala, "Wa li'annaha 'inda al-maut talumu sahibaha 'ala ma 'amilat." Ketika mati, jiwa ini akan mencela dirinya dengan apa-apa yang dia perbuat di dunia. Bal nafsul mu'min talumu sahibaha fid dunya 'ala ma hasala min. Bahkan jiwa orang mukmin pun akan mencela dirinya sendiri ke dunia dengan segala macam bentuk kelalaiannya, taksir fi haqqin min al-huquq aw ghaflah, mungkin ada hak-hak yang tidak dia penuhi sepenuhnya, ada hak yang diabaikan. Ada amal saleh yang ditinggalkan, dia menyesal. Bahkan setiap orang berandai-andai kalaulah dia mampu kembali diberikan kesempatan hidup, dia akan sujud walaupun satu kali sujud. Ini menunjukkan hari kiamat, disebut dengan hari At-Taghabut, artinya hari yang semua orang merasa merugi. Orang-orang beriman merasa rugi dengan amal ibadahnya yang dianggap kurang banyak. Orang-orang kafir akan merugi dengan kekafirannya. Orang-orang fasik dengan kefasikannya. Orang-orang munafik dengan kemunafikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang sebagian i'tiqad, keyakinan sebagian orang, orang kafir yang mendustakan hari kiamat. Allah berfirman, ayahsabul insanu allan najma idhamah. Apakah manusia menganggap kami tidak akan mampu mengumpulkan tulang-tulangnya setelah dia mati? Ini adalah bentuk pengingkaran kepada orang-orang yang mengingkari hari bangkit, yang mengingkari adanya kiamat. Baik ahli falsafat maupun kaum Bahriyun, Syu'iyah, orang-orang komunis, ateis dan sejenisnya, Allah SWT mengatakan, ayahsabul insanu allan najma idhamah. Apakah manusia menganggap Allah tidak mampu mengembalikan tulang-tulangnya setelah dia mati? Sebagaimana karena datang seorang kafir hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bawakan tulang belulang yang telah hancur, dia katakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapa yang mampu mengembalikan tulang-tulang setelah ila rabbika yawma idzin mustaqar yunabba'u al-insan yawma idzin bima qaddama wa akhar bal al-insanu 'ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan peristiwa hari kiamat, fa'idha bariqal basar, maka ketika mata terbelalak ketakutan, wa khasafal qamar, ketika bulan Allah sebenarnya telah hilangkan cahayanya, subhanallah, wajumi asyams wal qamar, bahkan matahari dan bulan kedua-duanya dikumpulkan oleh Allah SWT. Yang kita lihat hari ini, bulan terbit sendiri, matahari terbit sendiri, akan datang masanya Allah kumpulkan kedua-duanya, antara bulan dan matahari. Wajumi asyams wal qamar, Allah akan kumpulkan antara matahari dan bulan, hancurlah alam semesta, subhanallah. Bagaimana jika bertabrakan dua benda besar di langit sana, matahari dengan bulan, hancur alam raya semesta semua. Langit yang kita lihat itu akan pecah-pecah, dan sama unsyakat, ketika langit pecah-pecah, subhanallah. Hari kiamat adalah peristiwa huru-hara yang mengguncang seluruh alam semesta. Semuanya hancur binasa. Langit hancur pecah-pecah. Bulan dan matahari dikumpulkan oleh Allah SWT. Bahkan matahari akan digulung. Itu syamsu kuwirat. Subhanallah. Ini peristiwa hari kiamat seluruhnya. bukan hanya bumi ini saja yang hancur, tapi seluruh alam semesta hancur. Bukan bumi ini saja yang binasa, tapi seluruh alam semesta binasa. Yaqulu al-insanu yawma idzin ayna al-mafar? Berkata manusia pada hari itu, kemana lagi harus berlari? Kemana? Bumi seluruhnya hancur. Mau lari ke atas langit, langit pun hancur. Kemana dia mau berlari? Seluruhnya alam raya hancur. Allah hancurkan. Manusia tidak akan keluar daripada alam raya. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak. La wazar, tidak ada tempat berlari. Ila rabbika yawma idzin mustaqar. Kepada Tuhan jualah pada hari itu manusia, semua akan dikembalikan. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitahukan kepada manusia dengan apa-apa yang dia perbuat dahulu kala dunia. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat, apa-apa yang diakhirkan. Mal insanu ala nafsihi basirah. Tetapi sebenarnya manusia mengetahui dirinya. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia memberikan uzur-uzur, alasan dia tahu sebenarnya tentang perihal dirinya. Para pendengar dimuliakan oleh Allah SWT, maka ketika kiamat datang, mata terbelalak ketakutan. Kata Allah, innama yuakhiru yawmin tashfasu fihi al-absar. Sesungguhnya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersembunyi. Yang kecil maupun yang besar, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala perlihatkan. Berkata orang-orang di padang mahsyar di hari kiamat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa rapat ini tidaklah mengingatkan segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar kecuali dia muat dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka dapati semua yang mereka perbuat hadir di hadapan mereka, dibentangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mereka lupakan, yang mereka lupakan Allah catat. Dan mereka mengingkarinya, subhanallah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, balal insanu ala nafsihi basirah. Tetapi sebenarnya manusia benar-benar mengetahui dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, walaupun dia membuat berbagai macam bentuk alasan, tetapi tidak akan dapat diterima. Karena dalam dirinya dia mengetahui apapun ceritanya, memang dia telah berbuat kezaliman, berbuat maksiat, kemunafikan, kekufuran. tidak dapat diterima uzur. Ketika itu enggak ada alasan, enggak ada uzur. Tidak ada sama sekali kesempatan manusia mengatakan, ya Allah saya tidak tahu. Ya Allah saya menyesal. Enggak ada. Manusia mengetahui kadar dirinya sendiri. Tiap orang mengetahui dirinya. Apakah celaka, apakah binasa. Ketika dibentangkan rapornya, dia akan dapat dunia sendiri. Allah katakan, ikra kitabaka, kafa bi nafsika al-yawma alayka. Hasibah, kamu baca ini rapotmu, cukuplah dirimu sendiri yang akan menghisab dirimu sendiri di mana akan ditempatkan. Walaupun manusia tak mengingkari, tidak ada gunanya pengingkarannya. Ketika manusia cari-cari alasan, tidak ada gunanya mencari-cari alasan di hadapan Allah SWT. Karena kelak ketika manusia memberikan uzur dengan lisannya, Allah akan tutup lisannya. Berbicara langsung tangannya, kakinya. Subhanallah. Seluruh anggota tubuhnya berbicara. Maka Allah berkata, fayawma idzin la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahum yusta'tabun. Pada hari itu enggak ada guna uzur. Cari alasan. Orang-orang yang zalim, tidak ada gunanya. Tidak terima oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa Qur'an. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. برتقى الله سبحانه وتعالى pada nabinya yang mulia ketika begitu antusiasnya Nabi SAW menerima Al-Quran Al-Karim, menerima wahyu, sehingga belum lagi sempurna dibacakan Jibril kepada Nabi, Nabi telah mengulanginya. Maka Allah SWT mengajarkan kepada Nabi yang mulia adab dalam mempelajari Al-Quran. Jangan begitu tergesa-gesa, kata Allah, la tuharrik bihi lisanak. Jangan kau gerakkan lisanmu, lita'jala bih, karena engkau tergesa-gesa ingin segera memahami Quran, mengamalkannya, menghafalkannya. Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kami telah yang berjanji akan mengumpulkan Al-Quran ke dalam dadamu dan dia akan membacakan kepadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika kami telah bacakan selesai, maka barulah kau baca pula. Kau ikuti bacaannya. Thumma inna alayna bayana. Kemudian kami berjanji akan menerangkannya kepadamu. Subhanallah. karena ambisi Nabi SAW untuk menguasai Al-Quran. Apakah Al-Quran Al-Karim adab yang sedikit? Kalaupun dia mendengar suatu perkataan yang harus dibantah, maka janganlah dia langsung bantah sampai dia sepenuhnya mendengar apa-apa yang dikatakan. Subhanallah. Dan ini adalah merupakan adab bagi seorang qadhi, seorang hakim. Janganlah dia memutuskan perkara sampai dia mendengar seutuhnya, memahami seutuhnya. Demikian juga al-mufti, ahli fatwa. Janganlah dia memberikan fatwa sampai dia mendengar seluruhnya, apa yang dikatakan, yang ditanyakan. Setelah dia dengar, setelah dia paham seluruhnya, baru dia jawab. Agar dapat selesai. Sempurna jawabannya, agar dapat benar jawabannya sesuai dengan yang ditanyakan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran Al-Karim, penjelasan Al-Quran Al-Karim, Allah yang menjelaskan. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian Allah SWT berfirman, kalla bal tuhibbun al-ajilah wa tadharun al-akhirah wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Kemudian Allah SWT telah menceritakan tentang orang-orang yang berpaling daripada peringatan, orang-orang yang mencintai dunia. Allah berfirman, kalla, ketahui bila, sekali-kali tidak, bal tuhibbun al-ajlah, tapi kalian mencintai al-ajlah, mencintai sesuatu yang sifatnya segera, yang cash, yang tampak, dunia. Kalian mencintai dunia karena itu tampak oleh kalian di hadapan mata kalian, kenikmatannya nampak. Fatadharun al-akhirah, akhirnya kalian tinggalkan perkara akhirat yang tidak tampak bagi kalian. Yang tidak dipandang oleh mata kalian, yang sama-sama oleh kalian, yang kalian meragukannya, inilah karakter manusia. Dia akan segera akan sesuatu yang nampak. Adapun yang tidak nampak, diakhirkan. Bahkan sebagian tidak diimani. Yang membuat orang lalai dari negeri akhirat, karena akhirat tidak tampak oleh matanya, tidak tampak oleh matanya sekarang azab di neraka, tidak tampak oleh tengah sekarang, nikmat di surga, tidak dia dengar kenikmatan di surga, dia lalai, akhirnya setengah dia mengimaninya, atau tidak mengimani sama sekali, atau meragukannya. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Sekali-kali tidak. Tapi kalian terlampau mencintai al-ajilah, dunia ini. Berusaha segala daya upaya kalian untuk mencapainya. Mencari kesenangan di dalamnya. Mengejar dunia. Untuk melampiaskan seluruh syahwat kalian. Kalian lupakan akhirat. Dan tinggalkan akhirat. Kalian tidak beramal untuknya, padahal segala kenikmatan yang akan peroleh dunia adalah kenikmatan yang fana sifatnya, yang tidak akan pernah berkekalan. Apapun kenikmatan yang dicapai oleh seorang dunia, tidak akan ada yang fana. Seorang kata Allah SWT, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu nadhirah, terang benderang bercahaya, ila rabbiha nadhirah, ketika melihat kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Ini adalah janji yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman kelak. Mereka akan melihat Tuhannya tabaraka ta'ala sesuai dengan tingkatan iman masing-masing. Ada yang melihat Allah pagi dan setiap hari pagi dan sore. Ada yang melihat Allah setiap hari Jumat. Sesuai dengan tingkatan dan kadar amalnya masing-masing. Mereka yang sabar dalam kehidupan dunia ini, mereka yang berbekal menuju akhirat, yang bekerja mencapai ridha Allah SWT, kelak akan berjumpa dengan Allah SWT, yang melupakan segala macam bentuk kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang besar melainkan kenikmatan melihat kepada wajah Allah SWT. Hilanglah segala kenikmatan surga ketika orang mukmin melihat kepada Allah SWT. Kemudian wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Dan pada hari itu ada wajah-wajah yang suram, kusam, ketakutan, karena dia meyakini an yuf'ala biha faqirah. Dia merasa, dia menganggap pasti dia akan ditimpa azab, akan ditimpakan kepada dia siksa. Allahu akbar. Ini adalah wajah orang-orang kafir. Wajah para munafikin, wajah orang-orang fasik, wajah orang-orang zalim yang berbuat kezaliman di dunia. Wajah mereka akan menjadi suram, hitam, legam. Alhamdulillah, ketakutan. Kemudian Allah SWT mengingatkan tentang peristiwa sakaratul maut yang setiap orang akan merasakannya, kita semuanya. Allah mengatakan kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak, jika telah sampai ruh ke dada, subhanallah, di bawah tenggorokan, jika telah sampai ruh ke kerongkongan, qila man raq, ketika itu orang berupaya mencari pengobatan dengan berbagai macam cara, akan ditanyakan siapa yang bisa meruqyah orang ini agar dapat sembuhkan. Subhanallah. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia menganggap inilah perpisahan. Tidak akan ada gunanya ruqyah. Tidak ada lagi gunanya obat. Karena dia akan segera mengakhiri hidupnya di dunia ini, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalla idza balagat at-taraqiya wa qila man raq. Ingatlah ketika roh telah mencapai kerongkongan, ketika itu akan bertanya, siapakah yang mampu meruqyah? Wa dhanna anna al-firaq, dan dia yakin inilah perpisahan. Inilah perpisahan ruh meninggalkan badan. Waltafati saku bisak. Subhanallah. Ketika betis berautan dengan betis. Ila rabbika yawma idzinil masak. Karena ketakutan di hadapan Allah Tabaraka Taala, semuanya dijajarkan, diberdirikan di padang mahsyar. Wal tafatis saqu bisaq, bertautan antara betis dengan yang betis lainnya. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Yauma idzinil masaq, mereka akan digiring, dikumpulkan. Fala haula wala quwata illa billah. Fala saddaqa wala salla, tapi dia tidak pernah membenarkan ayat Allah SWT, kalam Allah Tabaraka Ta'ala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala saddaqa wala salla, tidak pernah pula dia salat. Wal iyadzu billah, ini ancaman kepada orang yang tidak salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, bahkan dia mendustakan ayat Allah, mendustakan salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Wala haula wala quwwata illa billah. Tapi dia berdusta dan dia berbalik. Tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta." Setelah dia berdusta, setelah dia mendustakan ayat Allah, mendustakan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pergi dengan tenang ke keluarganya, seolah-olah enggak ada musibah, seolah-olah enggak ada huru-hara, seolah-olah tanpa resa. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Ini adalah merupakan kalimat ancaman kepada orang-orang tersebut yang lalai. Kebinasaanlah baginya, kemudian kebinasaanlah baginya. Banyak kita melihat orang berzina, waliyadzubillah, berjudi, waliyadzubillah, korupsi, membunuh, merampok. Bukankah Tuhan yang seperti itu maha mampu biqadir ala anuhiyal mauta, maha mampu untuk menciptakan kembali manusia setelah dia mati, menghidupkan kembali, mengumpulkan kembali manusia setelah dia mati, setelah menjadi tulang belulang berserakan. Demikianlah ikhwan, akhwat, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tafsir daripada surat Al-Qiyamah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita menyambut peristiwa huru-hara kiamat tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita ketika kita diberdirikan di padang mahsyar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita ketika kita dihisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita ketika melewati surat sampai menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Firz Al Syah sudah menyampaikan pembahasannya pada penafsiran surah Al-Qiyamah. Di program spesial ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0778-68106 dan juga di 0778-67106 dan di SMS dan kami silakan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda, alamat Anda serta pertanyaan Anda dan dikirimkan ke 0856-6841-0106. Jangan pindah channel radio Anda. Muslim First Channel akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. I'll be back. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لك الملك لا شريك لك. Pernahkah terbayangkan Anda mengucapkan kalimat talbih tadi langsung ketika berihram menuju Masjidil Haram, ingin melanjutkan pada sesi yang kedua bagi antum yang ingin bertanya di line telepon serta di SMS online kami. Kita akan terima untuk penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan dengan Bapak? Dari Abu Akhori di Tiban. Iya, silakan. Begini Ustaz, ketika ada seorang Muslim saudara kita yang meninggal, kemudian selama dia hidup mungkin dia jahil memperolok-olok agama kita atau merusak agama kita dengan sengaja, atau dia seorang ahlul bid'ah, kemudian dia meninggal, apakah sikap kita? Bagaimana sikap kita? Apakah boleh misalnya kita mengucapkan afwan alhamdulillah seperti itu Ustaz? Jazakallah khair. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah ba'd. Kalaulah seorang berolok-olok ayat Allah SWT, maka dia bukan muslim. Itu orang kafir. Yang berolok-olok agama itu bukan muslim. Itu orang kafir. Karena berolok-olok ayat Al-Quran Al-Karim, memperolok-olok agama, mendustakan agama, itu bukan perbuatan orang-orang muslim. Kalaupun dia menyebutkan di identitasnya bagi muslim, besar-besar di dicantumkan di KTP-nya dia Muslim. Al-ibratu bil haqa'iq la bil musamiyat. Ya, dengan ibu siapa dan mana? Bang, Bang. Masih, Bu. Dikecilkan kalau perlu dimatikan saja, Bu, ya. Atau agak menjauh dari radionya. Begini, Ustaz. Dengan ibu siapa namanya? Bagaimana dengan seseorang yang paham dengan ilmu agama tetapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri gitu, Ustaz? Tidak. Tidak mau kurang perhatian terhadap keluarga gitu katanya. Dia mencari ridha Allah, tapi sementara anak dan istrinya tidak dibimbingnya gitu, Ustaz. Nah, bagaimana itu seorang kepala keluarga yang seperti itu, Ustaz? Nah, itu aja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari soalnya menunjukkan orang tersebut sebenarnya dia bukan paham agama, jahil agama. Orang yang paham agama adalah orang yang mengetahui hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia dengan semua tingkatannya. Bukanlah seorang yang paham agama ketika dia menunaikan hak Allah SWT tapi tidak menunaikan hak keluarga, hak istri, hak anak, hak tetangga, hak masyarakat. Ini bukan orang paham agama. Ini orang yang jahil agama. Orang yang paham agama, dia akan menggabungkan antara menunaikan hak Allah SWT dan hak manusia. Berarti orang ini harus dibenarkan persepsi terhadap agama. Banyak orang membedakan antara perkara muamalah dengan Allah SWT dan muamalah dengan dunia. Ada orang-orang yang Masya Allah, sholat yang tidak tinggal, taat kepada Allah SWT. Dalam hal artian sholat, puasa yang tidak tinggal, tapi hak manusia diabaikan. Hutang tidak dibayar. Allah. Mengingkari janji. Menipu. Terhadap sama manusia, nggak ada gunanya itu. Topi lobenya itu nggak ada gunanya, baju jubahnya itu nggak ada gunanya, kain sarung itu nggak ada gunanya baginya. Maka orang dikatakan orang saleh ketika dia menggabungkan antara menunaikan hak Allah SWT dan hak hamba namanya. Ini baru orang paham agama. Kalau dia sibuk berdakwah kemana-mana, anak istrinya enggak dia perhatikan, enggak dia pedulikan, enggak dia bimbing, tidak dia bernafkah, ini orang jahil terhadap agama. Orang ini seharusnya belajar lebih banyak lagi tentang agama Allah SWT. Ya. Dengan itu dia akan tahu bersikap terhadap istrinya, anak-anaknya, terhadap Allah SWT. Jadi jangan sekali-kali katakan bagaimana seorang yang paham agama tapi dia meninggalkan istrinya. Ini orang yang tidak paham agama yang harus diajarkan terlebih dahulu tentang agama Allah SWT. Bahwasanya agama ini bukanlah hanya mengatur tentang ibadah terhadap Allah saja, tapi juga ibadah yang berkaitan dengan sama manusia. Wallahu ta'ala alam. Syukur sembar kolosik. Dan masih kami terima untuk benar. Congratulations, you won. Dan juga di 0778-67106. Dan jangan lupa menyertakan nama dan alamat Anda serta di SMS online kami. Silakan mengetik kode KI kemudian spasi nama Anda, alamat Anda serta pertanyaan Anda dan kirimkan ke 0826-8841-0106. Dari SMS online dari Hadi di Seraya, Ustaz, apakah ada umat Islam nanti yang melihat datangnya hari kiamat nanti, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang beriman yang akan menjumpai hari kiamat. Karena kiamat terjadi ketika Allah SWT telah kirimkan angin yang akan mewafatkan setiap jiwa orang-orang beriman. Maka tertinggallah orang-orang kafir. Ketika itu mereka berzina. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Allah mengatakan innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka fi dharkil asfal, di kerak-kerak neraka wal iyadz billah. Ini definisi orang-orang munafik. Yang disebut dengan nama nifaq i'tiqad. Jadi kemunafikan yang bersumber daripada akidahnya yang batil. Berpura-pura saja dia berislam. Kecenderungan dia memuja selain Allah SWT, selain Islam. Berpura-pura saja dia beragama Islam, tapi dia membenarkan seluruh agama-agama di luar daripada Islam. Meridai agama-agama di luar daripada Islam. Ini ciri-ciri orang munafik. Zahirnya menampakkan dia Islam. Mungkin dia bersarung, mungkin dia berpeci, mungkin dia bergamis. Tapi batinnya mengandung kebencian kepada Islam. Mengandung kebencian kepada kaum